Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita masih pada pembahasan seputar permasalahan al-wadi'atu wal-itlafat. Al-wadi'ah, barang-barang titipan. Wal-itlafat, barang-barang yang rusak, yang ada pada seseorang. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-9 dari beberapa hukum yang berkaitan dengan al-wadi'ah, barang titipan. Qala al-mu'allif tasi'an wa min as-suwaril mu'asirati lil-wadi'ah al-wada'i'ul masrafiyyah wa hiya ma yaqumu bihi al-afradu min ida'i mabaligh naqdiyyah fil bunuk ila ajalin muhaddadin aw mutlaqa wa yaqumu al-banku bit-tasarrufi fi hadhihi al-mabaligh wa yadfa'u li sahibiha fa'idatan maliyatan thabitatan. Dan termasuk di antara gambaran wadi'ah, titipan yang ada di masa sekarang ini, seseorang menitipkan barangnya, menitipkan uangnya kepada sebuah lembaga. Dan ini terjadi di masa-masa sekarang ini di tengah-tengah kaum muslimin. Maka disebutkan di sini minas suwar, termasuk di antara gambaran al-mu'asirah yang ada sekarang ini lil wadi'ah, pada barang titipan. Al-wada'i'ul masrafiyah, yaitu titipan uang. Menitipkan uang, menitipkan perhiasan yang berharga, entah itu emas, permata, berlian, dan yang semisalnya. Wahia, yaitu gambarannya, ma yaqumu bihil afradu, yang dilakukan oleh beberapa individu, beberapa nasabah. Karena ini gambarannya seseorang menitipkan, menyimpan uangnya di bank. Kayak misal si Fulan A, dia punya uang banyak di rumahnya. Sehingga dia buka rekening, titipkan uangnya di bank. 1 miliar, 2 miliar. Khawatir kalau seandainya dia simpan di rumahnya, walau mungkin sudah disimpan dalam brankas dengan kode dan sandi yang sulit untuk dibobol, namun rasa kekhawatiran itu ada. Bisa jadi suatu saat dia safar, bisa jadi suatu saat dia sakit, atau dia menjenguk orang sakit, dia beserta dengan keluarganya, rumahnya tertinggal kosong. Orang-orang tahu si Fulan itu gak pernah nyimpen uang di bank. Pasti disimpennya di rumah. Kaya dia, luas kebunnya, penghasilannya banyak, pasti disimpan di rumah. Sekarang sedang pergi orangnya, ayo kita bobol. Ada rasa kekhawatiran seperti itu, sehingga dia titipkan uangnya di bank. Kalau dititipkan di bank kan gak mungkin dibobol. Kemudian hanya yang tertinggal pada dia kode-kode tertentu, entah di kartu ATM atau di buku tabungan atau mungkin di handphonenya. Yang itu karena barangnya kecil, gak tahu orang malingnya disimpan di mana barang kecil itu, gak tahu. Ini dia al-wada'i al-masrafiyah atau al-wadi' al-masrafiyah. Menitipkan uang, menitipkan barang-barang yang mahal, logam-logam mulia di bank-bank konvensional. Wahia ma yaqumu bihil afradu min ida'i mabaligh naqdiyah, yaitu yang dilakukan oleh beberapa nasabah, individu tertentu, min berupa ida'i, menitipkan mabaligh sejumlah naqdiyah, uang, nominal uang, fil bunuk, di bank-bank yang ada. Al-bunuk, jamak dari bank. Ini sudah digunakan oleh orang-orang Arab penggunaan bank ini. Kalimat bank yang ma'ruf di tempat kita. Ila ajalin muhaddadin au mutlaqa. Sampai pada tempo waktu tertentu, saya titip uang ini, saya nabung kalau bahasa kita ya. Saya nabung uang ini di bank selama 5 tahun. Simpen uangnya di bank selama 5 tahun. Ini namanya muhaddad, dibatasi dengan waktu. Nanti setelah 5 tahun saya ambil. Dicatat, dibuat perjanjian, divalidasi. Nah ini, buku kecil ini sebagai tanda bahwa Anda memiliki simpanan uang, memiliki tabungan di bank kami, kata petugas. Itu harus disimpan sebagai bukti. Au mutlaqan, atau dia letakkan uangnya tadi, dia simpan uangnya, dia tabung uangnya, mutlaqan, tanpa batas waktu tertentu, terserah. Mau 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, gak akan dia ambil. Yang ada justru ditambah. Setiap bulan dia masukkan uangnya ke rekening dia. Di bank A, bank B, C, karena mungkin saking banyaknya uangnya. Di bank A dia letakkan dalam satu bulan mungkin 30 juta. B, bank yang kedua 30 juta lagi. Yang ada nambah terus. Ketika diambil, mau disimpan di mana sama dia? Di rumahnya nggak mungkin. Sehingga yang ada adalah menambah dalam tempo waktu yang tidak ditentukan mutlakan. Nggak ada batas waktu tertentu. Wa yaqumul bank. Kemudian bank itu tadi, yatasarrafu bitasarrufi fi hadhil mabalik. Kemudian bank itu ternyata menjalankan, menggerakkan uang yang dititipkan kepadanya. Jadi oleh bank tadi diputar uang itu. Ada nasabah A menetapkan uang 50 juta. Setiap bulan ditambah 5 juta, 5 juta. Nambah terus punya si fulan A, nasabah A tadi. Oleh pihak bank, karena ini tidak akan diambil dalam tempo waktu yang lama, digunakan untuk usaha oleh bank tadi. Apakah itu membeli rumah-rumah kaplingan, ataukah itu memberikan pinjaman kepada orang lain dengan bunga yang ada. Karena bank pasti membutuhkan dana masuk untuk menggaji karyawannya, untuk membeli bangunan atau menyewa tokonya, untuk menjaga security-nya, untuk membayar listriknya, dan semua administrasi yang ada. Pajak dan yang lainnya. Bank pasti butuh. Sehingga bank menggunakan uang-uang tadi diputar, diusahakan, dikembangkan sehingga menghasilkan keuntungan. Dan dia gak akan mau rugi, pihak bank itu gak akan mau rugi, gak mau tahu dia. Bank-bank konvensional yang ada yang jelas kami harus mendapatkan keuntungan. Karena dari keuntungan itu akan digunakan untuk biaya operasional. Wa yadfa'u li sahibiha fa'idatan maliyatan thabitatan. Dan pihak bank, yadfa' itu membayarkan, memberi. Li sahibiha, bagi orang yang menabung, menyimpan uangnya di bank tadi, bagi nasabah tersebut, fa'idah, keuntungan, bunga, maliyah, dalam bentuk nominal uang juga, sejumlah uang, thabitah, yang tetap. Jadi kalau dicek, tergantung kebijakan pihak bank tadi. Berapa persen bunga yang diberikan atau faedah yang diberikan. Faedah di sini kalau bahasa kita pada istilah-istilah perbankan ya bunga. Berapa persen misal? Ini nasabah menyimpan uang sebanyak 50 juta. Yang satu lagi menyimpan uang sebanyak 5 juta. Itu akan berbeda. Perlakuan dari pihak bank tadi kepada para nasabah tersebut. Ini yang 50 juta setiap bulan nambah 10 juta. Sementara yang 5 juta tadi gak nambah-nambah. Justru yang ada berkurang. Itu bunganya juga berbeda. Perlakuan pihak bank juga berbeda kepada masing-masing nasabah tadi. Yang simpanannya banyak, yang titipannya banyak, yang tabungannya banyak, bunganya akan terus bertambah. Akan bertambah. Bulan ini dia cek. Misal pihak bank memberikan kebijakan setiap tanggal 15 akan diberikan ketentuan bunganya. Dia bawa bukunya, dia ke bank di print, print out. Dia cek, oh saya dapat bunga dari uang sekian ratus juta ini, dapat 5 juta setiap bulannya. Semakin bertambah, semakin besar yang dia dapatkan. Terus seperti ini. Kalau seandainya 5 tahun, maka keuntungan dia semakin banyak. Pokoknya masih ada, bunganya apabila tidak dia ambil, itu akan menjadi pokok pula. Terus akan dilipat gandakan. Ini namanya faedah, maliyah tsabitah. Bunga yang akan terus diberikan oleh pihak bank kepada para nasabah selagi mereka masih menitipkan uangnya di bank-bank tersebut. Ini wada'i al-masrafiyah al-mu'asirah. Titipan uang ke pihak bank yang ada di masa sekarang ini. Nah, pembahasan kita tentang wadi'ah, barang titipan. Bolehkah yang seperti ini? Kalau nitip barang seperti yang contoh-contoh telah kita lewati, afwan ana mau safar, ini nitip motor. Oh ya sudah, saya siap menerima amanah ini, kemudian motor itu diletakkan. Diletakkan di gudangnya, sesuai dengan orang tersebut, mustaudak menyimpan motor milik dia sendiri. Begitu ikhwan yang tadi safar itu kembali, ambil motornya. Saya ngambil motornya, oh sudah ini, fadol. Bila iwad, tanpa ada upah, tanpa ada timbal balik. Barang titipan itu tidak dipergunakan oleh mustauda yang dititipi. Juga al-mudi' yang menitipkan barang tidak membayar. Pada bank-bank konvensional atau bahkan bank syariah, apakah terjadi yang seperti ini? Jawabannya enggak. Penamaannya oleh mereka disebut dengan istilah wadi'ah. Namun prakteknya bukan wadi'ah. Prakteknya adalah wahadihi tasiru fi ma'nal qard. Ini menjadi gambaran al-qard, pinjam meminjam. Kenapa demikian? Karena pihak bank butuh untuk menggerakkan memutar uang tadi. Karena pihak bank harus mengeluarkan biaya operasional yang lumayan besar. Menggaji karyawan, membayar listrik, membayar sewa bangunan, membayar pajak, membayar security, dan yang lainnya. Butuh biaya operasional. Dari mana mereka mendapatkannya untuk membiayai semua ini? Dari perputaran uang tadi, keuntungannya. Sehingga barang yang dititipkan kepada mereka berupa uang tadi, itu diputar oleh mereka, dipergunakan oleh mereka. Ini qard, ini pinjam meminjam. Sementara wadi'ah enggak boleh. Dan disitulah perbedaan antara al-wadi'ah dengan al-qard. Berkata Syekhuna Syekh Ali Al-Hudaifi hafizahullah ketika beliau membahas kitab ini, membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar, kata beliau, wal farqu bainal wadi'ati wal qard, dan perbedaan antara al-wadi'ah dengan al-qard itu adalah annal wadi'ata la yatasarraf fihi al-mustawda' bi khilaf al-qard, fa innal mustaqrid yatasarraf fihi wa yahtajuhu wa lidzalika yastaqriduhu. Dan perbedaan antara al-wadi'ah, titipan, dengan al-qard, pinjaman, itu sama-sama diberikan kepada si fulan. Misal, si fulan A ingin safar, tetangganya fulan B akan dititipi barang. Afwan, ana mau safar, ini ana nitip motor. Fadol, ana bisa menerima amanah ini. Ana juga mau nitip ini, uang. Kata si fulan B tetangganya, afwan kalau uangnya bisa enggak ana pinjam. Tempo waktunya sekian, nanti ana kembalikan. Sudah, labas, enggak masalah. Akan kita lihat perbedaannya. Al-wadi'ah tadi barang itu diantarkan, disimpan oleh mustauda', orang yang menerima amanah. Sementara uang tadi, karena dia meminjam, akan dia pergunakan. Atau barang yang sama. Di pekan ini si A safar, dia menitipkan barang. Afwan, ana nitip motor ini. Fadol, taruh di sana. Barang itu dipindahkan dari rumah si A kepada rumah B. Pekan berikutnya, si B tadi butuh. Afwan, ya Aba Fulan, si A. Ana pingin pinjem motornya. Ana mau berangkat ke Prabu Mulih, pinjem motornya. Motornya motor yang sama. Diserahkan oleh orang yang sama. Tetapi penggunaannya sama atau berbeda? Berbeda. Yang satu wadiah, barang titipan, diletakkan, disimpan, tidak dipergunakan oleh al-mustauda yang dititipi. Sementara yang kedua tadi adalah al-qard, meminjam. Barang itu dipinjam, barang itu dipakai oleh si B kesana kemari. Ini bedanya. Nah, sementara pihak bank tadi, apakah dia membiarkan uang yang dititipkan ataukah dia memutarnya, menggunakannya? Yang kedua, tidak mungkin barang itu atau uang itu dibiarkan begitu saja numpuk terus. Tanpa diputarkan gak akan mungkin. Pasti akan dipakai oleh mereka. Annal wadi'ata yatasarraf fihi al-mustawda'. La yatasarraf fihi al-mustawda'. Annal wadi'ata la yatasarraf fihi al-mustawda'. Bahwasannya al-wadi'ah, barang titipan itu, mustawda', orang yang dititipi, orang yang diamanahi, enggak boleh dia menggunakan barang titipan tadi. Bi khilafil qard, berbeda dengan barang pinjaman. Barang titipan dengan barang pinjaman itu berbeda. Fa innal mustaqrid, maka orang yang meminjam tadi, yatasarraf fihi, dia akan menggunakannya. Wa yahtajuhu, dan dia membutuhkan untuk menggunakan barang pinjamannya tadi. Walidzalika yastaqriduhu, oleh karena kebutuhan dia, oleh karena dia akan menggunakan barang pinjaman tadi, maka sebab itu dia meminjamnya karena dia memang butuh. Dari perbedaan ini kita mengetahui bahwa al-wadi'al musrafiyah, barang titipan yang dititipkan ke pihak bank itu, walau namanya wadi'ah, tetapi pada hakikatnya adalah qard. Maka para ulama menyatakan di sini, wa hadhihi tasiru fi ma'nal qardi, sehingga barang titipan, tabungan yang disimpan di bank-bank konvensional itu pada hakikatnya adalah barang titipan, barang pinjaman. Sehingga ketika dia barang pinjaman, hakikatnya adalah barang pinjaman, maka berlaku padanya hukum-hukum al-qard, bukan lagi yang berlaku hukum wadi'ah, tapi hukum qard. Di antaranya kaidah kullu qardin jara lahu naf'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi yang meminjamkan barang tersebut, keuntungannya tadi, hasilnya tadi adalah riba. Nasabah meminjamkan uang ke pihak bank, nasabah mendapat bunga setiap bulannya. Itu keuntungan dia. Karena Anda sudah menabung di bank kami, maka kami memberikan bunga setiap bulannya sekian persen dari nominal tabungan Anda. Begitu dicek, karena tabungannya banyak, wah lumayan 2 juta setengah. Dia gak kerja, dia gak berpikir, dia merasa aman, pokoknya tadi tabungan tadi gak akan mungkin hilang, gak akan mungkin menanggung kerugian. Dia mendapatkan keuntungan 2 juta setengah setiap bulannya. Sudahlah kalau gitu, saya ambil faedahnya saja untuk memenuhi kebutuhan. 2 juta setengah setiap bulan. Yang pokoknya tadi masih utuh. Ini riba. Mayoritas para ulama, jumhurul ulama, atau mimman yu'khadh biqaulihim, sepakat menyatakan ini riba. Sehingga tidak diperbolehkan untuk mengambil bunga keuntungan dari tabungan yang disimpan di bank-bank konvensional. Min haitsu tamallukil banki li'ainiha wa ta'alluqiha bi dhimmatihi wa ta'ahudihi bi raddi mithliha 'inda al-mutalabah. Wa biha wa hiya bi hadhihi as-surah min ar-riba al-muharram. Wa hadhihi tasiru fi ma'na fi ma'na al-qard. Maka tabungan ini maknanya menjadi qard, pinjaman, bukan lagi wadi'ah. Dari sisi mana? min haitsu dari sisi tamallukil bank li'ainiha. Bank benar-benar menguasai tabungan tersebut. Terserah oleh bank tadi akan diputar. Mau dimasukkan saham perusahaan minyak, mau dimasukkan di perusahaan semen, mau dimasukkan di perusahaan segala macam lah. Dia tanam saham di sana. Oh, ini ada perusahaan besar sedang maju. Uang kita banyak dari nasabah. Maka dia membeli saham perusahaan tersebut. Kami membeli saham 20%-nya, 25%-nya. Akan terus mengalir keuntungan dari perusahaan itu. Ada lagi perusahaan baru yang sedang maju. Besar keuntungannya. Mereka terus melihat pihak bank tadi. Oh sudah, kita beli sahamnya di sana. Beli saham di sini. Benar-benar uang itu dipakai oleh pihak bank. Diputer. Bukan dibiarkan diam begitu saja di bank mereka. Enggak. Tetapi dimanfaatkan. Wa ta'alluqiha bi dhimmatihi. Dan dia memiliki ikatan kuat untuk selalu menjaga tabungan tadi. Harus benar-benar dijaga oleh mereka. Bahkan upaya-upaya orang-orang yang ingin membobol mesin-mesin ATM-nya. Karena itu uang para nasabah akan selalu dijaga. Siap mereka membayar mahal para petugas keamanan untuk menjaga, mengamankan aset-aset mereka. Mesin-mesin ATM, kantor-kantor mereka. Bahkan sistem-sistem mereka. Sistem komputernya dijaga oleh keamanan yang ketat. Sehingga tidak mudah dibobol. Tidak mudah nasabah, tabungan nasabah fulan hilang. Berkurang, pindah ke nasabah yang sana. Atau pindah bahkan ke bank yang lain. Kenapa? Dibobol oleh para hacker. Itu dijaga oleh mereka. Pihak bank tadi benar-benar menjaganya. Wa ta'ahudihi biraddi mithliha 'indal mutalabah. Dan pihak bank juga benar-benar mempersiapkan untuk mengembalikan pokok, mengembalikan tabungan apabila diminta oleh pemiliknya. Misal terjadi kebakaran. Ini pihak bank yang menerima titipan tabungan yang sangat banyak dari warga sekitar. Terjadi kebakaran tanpa ada unsur kesengajaan. Misal ada hujan, kemudian pohon rubuh, naik kabel listriknya terbakar sehingga gedung tadi terbakar. Terbakar semua yang ada di dalamnya. Kalau wadiah, ganti rugi apa enggak? Gambarannya seperti ini. Apa Syifa? Selama tidak ta'adi, selama tidak tafri'ifrah dan tafri'ub, maka enggak ganti. Dan ini bukan ta'adi. Faktor alamiah. Ada hujan angin, kemudian pohon rubuh, nimpa gedung tadi menyebabkan kebakaran. Kalau wadiah, enggak mengganti rugi. Berapa miliar pun yang dititipkan, enggak ganti rugi dia. Kenapa? Tanpa ada unsur ta'addi. Tidak melampaui batas, tidak pula bermudah-mudahan. Sudah saya simpan di gedung ini, di brankas ini, aman dari pencurian, aman dari perampokan. Qaddarullah wa masya'a fa'al. Ada hujan badai dan itu yang menyebabkan kerusakan tanpa kemampuan kami untuk melindunginya. Berapa miliar kerugiannya? 10 miliar misalnya. Sudah, dia enggak ganti rugi kalau itu wadiah. Sementara bank, apa yang terjadi? Pasti mereka harus mengganti. Berarti ini wadiah ataukah qard? Ini qard, ini pinjaman. Setelah diterima, maka peminjam tadi berkonsekuensi untuk mengembalikan barang pinjamannya. Mau itu ta'addi ataupun tidak, kalau qard harus mengembalikan barang pinjaman tadi. Ini beberapa sisi yang membedakan antara wadiah dengan qard dari tabungan yang disimpan oleh para nasabah ke bank-bank konvensional. Qala wa hadhihi surah wa hiya bi hadhihi surah min ar-ribal muharram. Maka dengan gambaran yang seperti ini, jadilah tabungan yang dititipkan ke bank-bank konvensional itu menjadi titipan riba yang muharram, yang diharamkan oleh syariat Islam. Falyahdharil muslimuna min al-wuqu'i fihi. Maka hendaklah berhati-hati kaum muslimin dari terjatuh pada muamalah ribawiyah yang gambarannya seperti ini. Awalnya dianggap itu wadi'ah, dianggap itu simpanan, namun ternyata berubah fungsinya menjadi qard, berubah fungsinya menjadi barang pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah terkait dengan kondisi kita, bagaimana sih sebenarnya hukumnya kita membuka rekening tabungan. Itu masih ada pembahasannya di sini, ada kaitannya. Buka rekening untuk bisnis, buka rekening untuk transfer uang, menerima uang. Itu hukumnya bagaimana? Dan kelanjutan dengan wadi'ah al-masrafiyah ini juga masih ada. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Bi'idnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fiikum.